إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأحبة Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita berupa kesempatan dari umur yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita untuk kita bisa meluangkan waktu talabul ilm, merupakan ibadah yang besar, bentuk pendekatan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Malam ini kita bisa melanjutkan semata dengan izin Allah Jalla wa'ala kajian rutin kita pelajari kitab Tauhid yang telah terhenti sekitar 2.5 bulan kurang lebih. Maka semata dengan izin Allah Jalla wa'ala, malam ini kita akan melanjutkan kembali. Bab yang ketujuh telah kita selesaikan secara tuntas. InsyaAllah ta'ala melangkah pada bab yang berikutnya, yang ke-8. Lembaran bisa dibagikan, diprioritaskan bagi yang tidak memegang kitab. Jika masih tersisa, bisa dibagikan yang tidak membawa kitab dalam cetakan aslinya berbahasa Arab. Bab yang ketujuh yang telah kita selesaikan untuk mengingatkan kembali agar kita memasuki bab ke-8 sebentar lagi insyaallah ta'ala, bisa membandingkan kedua bab tersebut. Kalau pada bab ketujuh muallif penulis kitab Tauhid meletakkan judul bab minasyirki libsul halqati wal khayti wa nahwihima, termasuk bentuk kesyirikan. Perhatikan, di awal judul beliau telah menegaskan dengan kata minasyirki, termasuk dari bentuk kesyirikan, libsul halqati wal khayt, menggunakan gelang dan juga benang, wa nahwihima, dan juga semisal keduanya, dalam upaya untuk mencegah dari bala, mencegah dari kemudaratan dan yang semisalnya. Maka sikap seperti itu penulis kategorikan minasyirki, termasuk dari bentuk kesyirikan. Maka pada bab ke-8 beliau letakkan judul ma jaa fir ruqa wat tamaim. Perhatikan judul pada bab yang sedang kita bahas, ma jaa fir ruqa wat tamaim. Apa maknanya? Bab tentang masalah ruqyah dan juga tentang tamaim, tentang tamimah. Maja'a artinya apa-apa yang datang terhadap permasalahan yang akan dibahas adalah tentang ruqyah dan tamimah. Beliau tidak menyebutkan minasyirki ar-ruqa wat tamaim. Sekali lagi tolong dicerna terkait dengan bab yang ke-7 sebelumnya. Secara tegas pada bab itu beliau menyatakan termasuk dari kesyirikan dalam menggunakan atau meletakkan berupa lingkaran baik di pergelangan tangan atau lainnya, gelang dan semisalnya, dan juga benang dan yang semakna dengan itu, sebagai upaya untuk menolak bala. Maka sikap seperti itu secara tegas bahkan diletakkan pada judul minasyirki, adalah kategori bentuk kesyirikan. Adapun bab yang sedang bersama kita, beliau sebut maja'a firruqa wat tamaim, bab tentang masalah ruqyah dan tentang masalah tamimah. Sengaja beliau tidak sebutkan dengan pengkategorian syirik, minasyirki. Mengapa demikian? Karena tidak semua ruqyah itu keseluruhannya kesyirikan. Oleh karenanya beliau tidak menyatakan dengan tegas bahwa termasuk dari kesyirikan adalah ruqyah dan tamaim. Beliau tidak menyatakan demikian. Bahkan beliau menyatakan ma jaa fir ruqa wat tamaim, bab yang akan membahas tentang masalah ruqyah dan tamimah. Bisa dipahami? Naam. Disinilah kita tahu alasan mengapa judulnya demikian, mengapa judulnya tidak demikian. Faedah seperti ini kita bisa mendapatkannya dari jalan para ulama, sebagaimana apa yang telah diterangkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Salih Al-Utaymin Rahimahullah. Nah, disebutkan setiap bab sebagaimana biasanya muallif rahimahullah ta'ala dengan adillah, dengan dalil-dalilnya. Beliau awali dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fis sahih an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت رواه البخاري ومسلم رحمهما الله. Setelah kita dengarkan dan kita simak bersama hadis yang mulia, hadis yang sahih ini, sebagaimana di akhir hadis tertera pada Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, maka tidak diragukan lagi tentang kesahihan hadis yang bersama kita. Maka muallif rahimahullah taala menyatakan wa fi sahih, di dalam kitab sahih, baik itu kitab Sahihul Bukhari kah atau Sahih Muslim kah, yang jelas di dalam kitab sahih telah disebutkan satu riwayat dari sahabah Abu Bashir Al-Ansari. Jika kita dapatkan suatu nama diawali dengan Abu, maka sekali lagi itu adalah kunyah Abu Fulan, Abu Fulan, Abu Fulan. Sedangkan di sini tertulis Abi, maka mengapa yang asalnya Abu kemudian berubah menjadi Abi? Tentu adanya suatu sebab, adanya huruf an sebelum kata abi. An sering kita dapatkan dalam hadis, an kata an fulan bin fulan, an fulan bin fulan, ya, an abi hurairah, asalnya Abu Hurairah, karena ada an jadilah abi, an abi. Maka salah ketika ada seseorang yang membaca an Abu Hurairah. Kita yang sudah sering dengar hadis langsung akan bisa menilai adanya suatu kejanggalan, dan memang benar itu adanya kekeliruan ketika dibaca Abu sementara di awalnya adanya huruf an. An Abi Hurairah, an ibn Mas'ud, an ibn Umar, dan selainnya dan selainnya. Maka yang bersama kita adalah Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Kita bahas kata demi kata, satu demi persatu. Kalau yang tertera di situ nama sahabat Abu Bashir Al-Ansari, tentunya nisbat beliau dari kalangan sahabat kaum Ansar. Lantas siapa beliau sesungguhnya? Siapa nama beliau asalnya? Di situ hanya disebut Abu Bashir. Diterangkan bahwa namanya adalah Qais bin Ubaid. Nama sahabat tadi Qais bin Ubaid radhiyallahu anhu. Sehingga ketika kita mau sebutkan secara lengkap, an Abi Bashir Qais bin Ubaid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari sini kita sudah menyimpan nama-nama, mengenal dari nama-nama sahabat bahwa Qais bin Ubaid, beliau adalah Abu Bashir Al-Ansari. Siapa beliau itu? Beliau seorang sahabat yang ikut perang Khandaq, yang ikut dalam peperangan Khandaq, peperangan yang telah dilancarkan, dilangsungkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satunya Abu Bashir, salah seorang sahabat yang bersama dalam peperangan tersebut. 6. Khandaq dari kata parit, penggalian parit, salah satu cara dalam peperangan untuk menghadang musuh, untuk mengalahkan musuh dengan menggali parit, kemudian ditutup atasnya sehingga ketika musuh tadi mengejar melewatinya maka akan terjeblos, terperosok ke dalamnya sehingga biidznillahi ta'ala musuh tadi terkalahkan. Maka peperangan itu dikenallah dengan Ma'rakatul Khandaq, peperangan Khandaq. Dan Abu Bashir salah satu dari pasukan para sahabat. Beliau wafat pada tahun setelah berumur 60 tahun. Dikatakan bahwa beliau wafat setelah berusia 60 tahun. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa beliau wafat setelah umur 100 tahun. Nah, itulah Abu Bashir Qais bin Ubaid Al-Ansari radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis bersama kita. Annahu kana ma'a Rasulillah. Bahwasanya beliau suatu hari bersama ma'a Rasulillah, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi ba'di asfarih, pada sebagian safar-safar beliau. Kata ba'd maksudnya adalah sebagian, pada sebagian asfarih. Asfar itu bentuk jamak dari kata safar yang sudah terbiasa dengan kita sehari-hari, kita bepergian kita katakan safar, maka jamaknya asfar. Apa makna safar? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan faedah mufaraqah mahallul iqamah. Berpisahnya dengan tempat domisili. Ketika seseorang meninggal tempat domisilinya tadi, maka dia dikatakan safar. Naam. Setelah kita tahu makna safar, mengapa dibahasakan dengan safar? Mengapa bepergian dalam bahasa Arab dibahasakan dengan safar? Kata beliau lebih lanjut, karena dua alasan. Alasan al-awwal, yang pertama, alasan yang hissi, alasan yang sifatnya konkret, bahwa ketika seseorang bepergian yang dengan itu dia meninggalkan badannya dari negerinya untuk keluar. Nah, untuk keluar dari daerahnya. Maka ini secara makna konkret. Demikian orang dikatakan safar karena pergi. Dia meninggalkan daerahnya. Sedangkan makna yang kedua, makna secara maknawi, secara abstraknya. Naam. Annahu yusfir an akhlaqir rijal. Yang dengan itu membuka, memperlihatkan akhlaknya seseorang. Maka dikatakan dalam bahasa Arab safar. Naam. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena banyak, kata beliau, dari manusia ini tidak tampak, tidak diketahui akhlak mereka, tidak diketahui kebiasaan mereka, tidak diketahui dengan karakter mereka, illa bil asfar, kecuali dengan safar, kecuali dengan bepergian. Sedikit banyak tahu wataknya dia itu gimana. Kalau sudah berangkat safar bareng-bareng, oleh kelihatan, oh ternyata fulan itu begini, oh ternyata fulan itu begini. Kalau ketemu sehari-hari biasa, sebentar ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, berpisah, selesai sudah. Nanti ketemu lagi. Nah, belum bisa terbaca. Tapi kalau sudah safar bareng-bareng, apalagi berhari-hari, bisa tampak. Nah, karakter masing-masingnya. Alaihissalam, bukankah demikian? Nah, itulah makna safar secara maknawi. Yusfir an akhlaqir rijal, menampakkan tentang akhlaknya seseorang. Sekali lagi faedah ini kita dapatkan dari para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Naam. Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala anhu safar bersama Rasul pada sebagian safar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'arsala rasulan, maka di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus rasulan. Rasul di situ maksudnya utusan. Beliau utus salah seorang dari sahabahnya. Tidak disebutkan di sini siapa sahabat yang beliau utus. Tapi alhamdulillah disebutkan dalam riwayat, sahabat tadi adalah Zaid bin Harithah. Rasulan, rasul, utusan tadi adalah Zaid bin Harithah. Naam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat. Wasiat ketauhidan. Wasiat untuk menepis segala bentuk kesyirikan dengan segala macam bentuknya. Maka salah satu pesan di sini beliau menyatakan alla yabqayanna, hendaknya tidak didapatkan lagi, hendaknya tidak disisakan sedikit pun. Yabqayanna dari kata yabqa, yabqa itu tersisa. Karena adalah maknanya adalah tidak tersisa. Alla yabqayanna, supaya jangan ada sedikit pun sama sekali tersisa. Naam. Kata penegasan itu kita bisa ambil dari huruf nun yang ditasdidkan. Yabqayanna itu menegaskan agar jangan sampai ada tersisa sedikit pun. Apa itu? Fi raqabati ba'ir, pada leher unta. Raqabah yakni leher, ba'ir unta, agar jangan ada pada leher unta manapun qiladatun, qiladah kalung. Naam. Min watarin, watar adalah semacam kotoran atau juga tali busur panah, kalung yang terbuat dari tali busur panah. Au qiladatun, atau kalung apapun. Naam. Di sini kita perhatikan pengulangan kata qiladah. Yang pertama qiladatun min watarin, au qiladah, kalung yang terbuat dari tali busur panah atau kalung. Diterangkan bahwa di sini adanya keraguan perawi apakah sahabah Abu Bashir tadi hanya menyatakan qiladatun min watarin saja atau cuma menyatakan qiladah. Ya. Ya, antum lihat di situ ada kata au. Au itu maknanya atau. Qiladatun min watarin, kalung yang terbuat dari tali busur panah. Au qiladah, atau kalung. Apakah dari tali busur panah ataupun yang lainnya. Sehingga perawi mengulangi dengan kata kalung, dengan kata umum, karena tidak tahu apakah dari watar ataukah bukan. Sehingga perawi hadis mencantumkan kedua-duanya. 6. Di sini sebagai bentuk keilmiahan perawi-perawi hadis di dalam menukil hadis. Apakah tadinya memang disebut kalung itu terbuat dari ini dan ini, ataukah cuma menyebut kalung saja? Keraguan seperti itu diungkap, tidak kemudian disembunyikan, padahal dia dalam kondisi yang ragu. Melainkan diungkap, agar yang mendapatkan riwayat darinya jelas. 6. Silahkan jika kemudian menelusuri apakah qiladah min watar atau qiladah saja. Yang jelas perawi lepas dari tanggung jawabnya untuk menyampaikan seluruhnya dengan apa adanya. Bisa dipahami? 6. Maka kata Nabi SAW, hendaknya tidak tersisa sedikitpun atau jangan dibiarkan sedikitpun adanya di leher unta kalung yang terbuat dari tali busur panah ataupun yang lainnya, illa kuti'at, melainkan supaya diputus atau dipotong. Demikian kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Di masa jahiliyah mereka lakukan demikian adalah karena terdorong suatu keyakinan. Tentunya mereka lakukan seperti itu adanya suatu keyakinan. Apa yang mereka yakini? Kalau untanya dikalungi dengan tali tadi, supaya untanya, hewan peliharaannya tadi terhindar dari timpaan penyakit ain. Timpaan penyakit mata seseorang kepada lainnya, yang kemudian semua tadi berlangsung dengan izin Allah Jalla wa'ala, yang disoroti atau dilihat oleh matanya dia tadi tertimpa kemudaratan. Nah, maka dikatakan sebagai penyakit ain. Nah, maka pengobatan yang paling bermanfaat di sini adalah dengan ruqyah. Seorang disoroti oleh seseorang yang lain dengan sorotan mata yang tidak seperti biasanya. Biasanya itu sorotan mata tidak menutup kemungkinan atau ada faktor di sana sikap hasad kepada saudaranya. Yang dengan disoroti tadi atau semacam guna-guna dan sebagainya, kemudian seseorang tadi bertingkah di luar dari kebiasaannya, atau dia tertimpa dengan penyakit atau tertimpa dengan kemudaratan. Sekali lagi, semua tidak akan mungkin berlangsung kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jahiliyah melakukan itu sampai takutnya hewan pemeliharanya pun, termasuk unta-untanya pun dikalungi seperti itu, berangkat dari i'tiqad fasid, i'tiqad yang rusak, keyakinan yang batil, yang tidak diperkenankan sama sekali bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin. Sehingga Rasulullah SAW tidaklah mengutus seorang dari sahabatnya keluar kecuali beliau berpesan dengan pesan atau wasiat yang penting. Di antaranya adalah pesan agar mereka terjaga tauhidnya dan terhindar dari segala bentuk kesyirikan. Salah satunya wasiat atau pesan beliau dalam hadis yang bersama kita. Kenapa dikatakan i'tiqad yang fasid? Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, li'annahu ta'allaq bima laysa bisabab. Karena dia telah bergantung dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan sebab. Baik sebab secara pandangan syar'i, secara pandangan agama ini, maupun secara hissi, maupun secara konkret tidak bisa dinalar oleh akal ini. Sehingga dinafikan, ditiadakan oleh agama penyandaran kepada suatu sebab yang tidak dibenarkan padanya Oleh sebab itu perbuatan tadi dikategorikan syirkun, kesyirikan. Nah, adapun ketika seseorang menggunakan kalung atau ikat pinggang dan sebagainya untuk keperluan yang memang diperlukan, maka kata beliau, la ba'sa bih li'adamil i'tiqad al-fasid. Maka perbuatan semacam tadi tidak masalah, tidak mengapa, karena tidak ada kaitannya dengan i'tiqad yang fasid. Seperti seseorang menggunakan ikat pinggang untuk menguatkan pakaiannya dan sebagainya, atau seseorang menggunakan ikat pinggang untuk di mobilnya dan sebagainya, maka semacam ini la ba'sa bih li'adamil i'tiqadil fasid. Tidak masalah karena tidak mengandung sedikit pun keyakinan yang fasid. Adapun seseorang menggunakan kalung, baik itu terbuat dari bulu maupun yang lainnya, apapun bentuknya kalung, baik itu dia letakkan ke ba'ir, ke unta, ataupun yang lainnya, maka jika di sana terkandung keyakinan syirik, keyakinan yang fasid, maka itu adalah bentuk kesyirikan. Maka disebutkan dalam hadis, raqabah ba'ir, leher unta. Mengapa Rasulullah SAW sebutkan ba'ir, hewan yang namanya unta dalam hadis ini? Kana muntashiran hinadzak, karena di saat itu hewan yang banyak tersebar di mana-mana di masyarakat masa itu adalah unta. Nah, maka Rasulullah SAW sebutkan dengan kata ba'ir, unta tadi adalah alal waqi, sesuai dengan yang realita, yang nyata, agar ketika sahabat yang disampaikan padanya suatu pesan bisa langsung paham. Nah, bisa langsung memahaminya, sehingga tidak ada alasan lagi mengapa yang disebutkan di situ meletakkan kalung di leher unta. Berarti kalau di lehernya kambing atau di lehernya sapi tidak mengapa, tidak ada alasan sama sekali. Maka telah terjawablah mengapa dikatakan leher unta, karena untalah yang tersebar, binatang yang paling banyak di masa itu, di masa Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beliau sebutkan demikian. Dari hadis yang singkat ini kita bisa mendapatkan beberapa fawaid. Faedah yang pertama, yambagi lil kabir, likabiril qaum, an yakuna mura'iyan li ahwalihim. Kita bisa ambil manfaat melalui hadis ini. Hendaknya bagi orang yang dituakan suatu kaum, suatu masyarakat, atau sebagai pembimbing dan yang semisalnya, an yakuna mura'iyan li ahwalihim, untuk senantiasa memperhatikan terhadap kondisi bawahannya, kondisi orang-orang yang terbimbing dengannya. Nah, adanya sikap untuk peduli. Nah, fayatafaqqat wa yandur fi ahwalihim, maka selalu meneliti, selalu melihat kondisi mereka. Nah, ini bentuk kepedulian. Bagaimana fulan, bagaimana fulan, bagaimana fulan dan sebagainya. Sebagaimana Rasulullah SAW, kepeduliannya dalam hadis tadi tampak beliau utus seorang sahabah. Nah, untuk suatu hajah, untuk suatu keperluan. Nah, maka beliau menunjukkan di sini perhatiannya yang maksimal kepada umat. Yang kedua, yajib alaihi ri'ayatuhum bima taqdihi syari'ah. Hendaknya dia berkewajiban untuk membimbing mereka sesuai dengan tuntunan syari'ah. Fa'idha fa'alu muharraman mana'ahum minhu. Kalau dilihat ada di antara mereka itu yang berbuat haram, maka dicegah dikasih tahu, dibimbing, jangan kau lakukan ini, lakukan yang ini, tinggalkan yang itu dan sebagainya. Wa in tahawanu fi wajib hasahum alaih. Jika mungkin bukan berbuat yang haram, tapi dilihat di sana ada yang mulai menurun semangatnya, maka wajib untuk memberikan motivasi, menasehati kepadanya. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa, adalah ta'awun untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Nah, maka sikap seperti ini menunjukkan kepedulian. Nah, bentuk kasih sayang kepada saudaranya, kalau salah, kalau dia terkena atau berbuat dari perkara yang haram, maka tidak dibiarkan begitu saja, terserah dia, itu kan bukan saya. Itu sikap egois. Adapun sikap yang peduli, dia kasihan, maka dengan itu dia nasihati saudaranya. Nah, yang ketiga, alla yajuz an tu'alliqa fi a'naqil ibil asya' tuj'al sababan fi jalbi manfa'ah aw daf'i madarrah. Tidak diperbolehkan untuk menggantungkan pada leher unta bentuk-bentuk yang dijadikan sebab dalam rangka untuk mendapatkan manfaatkah atau menolak kemudaratan. Maka hal itu termasuk dari kesyirikan. 6. Karena tidak dibenarkan sama sekali. Termasuk juga kalau kaitannya tadi dengan lafaz raqabah, leher, maka bukan berarti ketika seseorang meletakkannya di pergelangan tangan atau di pergelangan kakinya, sesuatu yang dia yakini bisa mencegah kemudaratan atau mendapatkan manfaat tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariah, maka itu juga kesyirikan. Tidak mengharuskan di leher, dimanapun, apapun bentuknya, apakah itu kalung ataupun yang lainnya, yang masih sampai hari ini belum tuntas ditinggalkan oleh sebagian saudara kita kaum muslimin. Apakah itu di atas pintu rumahnya atau di warungnya, di kedainya dan sebagainya untuk mendapatkan penglaris dan sebagainya. Masih banyak cara-cara jahiliyah dilakukan oleh sebagian mereka. Maka kewajiban bagi kita untuk andil, mengajak mereka kepada ketauhidan, memberhentikan mereka dari bentuk-bentuk kesyirikan. 6. Yang keempat, yajib ala man yastati tughayyir munkar bil yad au yughayyirhu bi yadihi. Berkewajiban bagi yang mampu untuk merubah kemungkaran tadi dengan tangannya atau dengan 6 atau merubahnya dengan tangannya jika dia mampu. 6 ditunjukkan dari hadis tersebut di akhir hadis, illa kuti'at, melainkan diputus. Jika engkau mampu untuk melakukan perkara tadi, bentuk-bentuk kesyirikan tadi, maka lakukan. Karena itu bentuk meninggalkan atau merubah bentuk kemungkaran dengan tangan jika kita mampu. Dan di sana tentunya ada beberapa syarat-syaratnya untuk merubah kemungkaran. Nah, walhasil dari hadis yang mulia tadi, empat faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang masalah ruqyah dan tentang masalah tamaim. Maka kita bertanya, apakah ruqyah itu? Judul yang disebutkan dengan kata ruqa. Ar-ruqa jamak dari kata ruqyah. Ar-ruqa jamak dari kata ruqyah. 6. Dan tamaim jamak dari kata tamimah. Penjelasan berikut insyaallah taala kita lanjutkan pada kajian berikutnya biidznillah taala. Itulah yang bisa kita mampu pada kesempatan malam hari ini. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.